Lagi-lagi kompetisi. Kompetisi untuk prestasi. Ya, Indonesia menjadi negara yang luar biasa dalam lomba sains. Di dalam kancah lomba fisika, kita mampu meraih emas. Sekalipun dalam bidang yang lain, kita selalu tampak lemas. Olahraga sepak bola yang dulu sempat menjadi kebanggaan anak Indonesia, kini tak lagi menggembirakan. Yang ada hiruk pikuk saling menyalahkan. Nah, masih ada tersisa kebanggaan dalam ajang kompetisi fisika. Di sana anak dipacu untuk berprestasi, menggapai hasil yang maksimal. Mereka digodok, terlatih secara luar biasa. Jadi mereka harus berani mengorbankan waktu, tak lagi pergi bermain, melainkan di karantina. Tak lagi memikirkan yang lain, kecuali fisika. Tetapi, ada yang mereka dapat, yaitu penghargaan yang luar biasa. Emas menjadi simbol kemenangan atas sebuah kompetisi. Maka prestasi terukir, tak terbantah oleh siapapun. Hanya saja menjadi sebuah pertanyaan. Apakah kompetisi seperti itu juga hidup di dalam kita berbangsa dan bernegara? Hidup pada para pemimpin kita? Apakah para pemimpin kita juga berprestasi? Mengukirkan prestasi mereka dengan emas karena membangun bangsa ini dan membawa bangsa ini untuk menjadi bangsa yang besar? Atau sebaliknya, mereka hanya mencatat catatan-catatan yang menyedihkan, tindakan-tindakan yang salah, yang tidak membanggakan. Kalau itu yang terjadi, tentu sesuatu ironi. Karena seharusnya lah pemimpin berprestasi, sehingga seluruh anak mengikuti. Bukankah ironi jikalau anak berprestasi, sementara para pemimpin tak menunjukkan nilai? Nah, mari kita memilih pemimpin yang berprestasi. Pemimpin yang ada dalam kancah kompetisi, yang tak pernah berhenti untuk mengukir karya, sehingga ia mendapatkan hasil yang luar biasa, mencatatkan catatan-catatan sejarah yang hebat, mengubah wajah bangsa menjadi bangsa yang bangga pada dirinya, menjadi bangsa yang bangga ada di mana saja, menjadi bangsa yang luar biasa dan berani mengibarkan bendera. Ini aku karena prestasiku. Aku bangga dimanapun aku ada. Bersama saya, Bigman Sirait.